kita sudah sampai pada kalimat ini, yaitu katakanlah tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap agamanya, dan terhadap nabinya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah pertanyaan yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan juga di akhirat. Dan sudah saya sebutkan sebelumnya juga bahwa tugas manusia hidup di dunia, tugas utamanya adalah mempersiapkan jawaban atas tiga pertanyaan ini. Sungguh semua dari kita akan berdiri di hadapan Allah Jalla fi'ulah. Tidak ada batasan antara kita dengan Allah. Tidak ada penerjemah yang menerjemahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung berdiri di hadapan Allah, langsung dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari Allah. Maka tugas utama dan paling pokok sebenarnya hidup seorang muslim adalah mempersiapkan tiga jawaban ini. Kalau sudah tahu tugas utamanya, maka permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ringan. Dari mulai permasalahan yang berkaitan dengan hartanya, dari mulai permasalahan yang berkaitan dengan keluarganya, dari mulai permasalahan yang berkaitan dengan dirinya, terasa ringan apabila kita tahu tugas utama kita sebenarnya adalah mempersiapkan jawaban atas tiga pertanyaan tersebut. Kemudian penulis setelah itu, setelah menyebutkan secara global umum akan pertanyaan yang akan ditanyakan, maka penulis menyebutkan secara rinci satu-satu dari pertanyaan tersebut disertai dengan dalil-dalilnya. Dan begitulah semestinya akidah senantiasa dibangun di atas dalil. Makanya kebiasaan penulis di dalam matan ini, beliau senantiasa sangat banyak menyebutkan dalil-dalil dari ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-aslul awal ma'rifatul Rabb. Dasar yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dasar yang pertama, yang utama, yang merupakan pokok dari seluruh dasar-dasar dalam akidah dan amaliyah Islam. Apabila dasar yang pertama ini baik dan benar, maka niscaya amaliyah Islam pun baik dan benar. Niscaya akidah-akidah yang lainnya pun baik dan benar. Maka inilah yang disebut kalau tuan guru-tuan guru dulu, yaitu belajar ma'rifat, yaitu belajar mengenal Allah Jalla fi'ula. Cuma akhirnya pembelajaran ma'rifat ini diselewengkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu akhirnya mempelajari ma'rifat, mengenal Allah, yang aturan lebih mendekatkan diri kepada Allah malah menjauhkan diri dari Allah. Sebagian orang meyakini apabila sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, menjadi arif billah, maka gugur kewajiban-kewajiban darinya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Maka ini adalah pembelajaran tentang ma'rifat yang menyimpang. Padahal orang yang belajar tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb, maka dia senantiasa pengenalan tersebut akan menjadi dasar di dalam kehidupan beragamanya. Semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin mengerjakan kewajiban dan amaliah-amaliah Islam lainnya, semakin jauh dari maksiat yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita mulai pada malam ini mempelajari tentang al-aslul awal, dasar pertama, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Rabb. Rabb diambil dari kata-kata Rabba yurabbi, yang artinya Rabba yurabbi adalah artinya ar-ri'ayah, memelihara, mengurus, mengatur. Ini arti dari Rabb, diambil dari kata Arab Rabba yurabbi. Kemudian penulis mengatakan fa idza qila laka man rabbuk, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, artinya siapa yang mengurusmu, memeliharamu, ya, ini secara Rabb, secara bahasa diambil dari kata Rabba yurabbi. Faqul Rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Perhatikan baik-baik. Penulis kemudian mengatakan, maka jawablah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, ketika penulis memakai metode seperti ini, memakai metode pertanyaan dan jawaban, itu untuk memudahkan, memudahkan bagi yang mempelajari matan ini, maka dia mudah untuk menjawabnya atau mudah untuk mempelajarinya, maksud saya. Makanya beliau memakai metode tanya jawab sehingga mudah dipahami, dan itu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering bertanya kepada para sahabatnya dan beliau juga yang menjawab akhirnya. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan kalian dosa yang paling terbesar? Ini pertanyaan. Maka kemudian beliau menjawab, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang paling terbesar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan berdurhaka kepada kedua orang tua, sampai selesai. Ini contoh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pertanyaan, dan itu ditonton oleh Syekh bagaimana metode, bahkan subhanallah sampai metode pengajaran pun beliau berusaha mencontoh dari pengajaran nabawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum sebagai orang tua, sebagai guru, gunakan ini, cara ini, agar mudah memahamkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Baik, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara segenap alam dengan nikmat-nikmatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan tentang Rabb, yaitu Allah. Siapa Allah yang memelihara kita dan memelihara segenap alam semesta, jami'al alamin, alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari mulai penciptaan manusia sudah memberikan nikmat. Dari mulai manusia khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. yaitu penciptaan, setelah itu penciptaan di dalam kegelapan perut, kemudian kegelapan plasenta, kemudian setelah itu kegelapan rahim secara umum. Maka yang memberikan nikmat makanan, asupan makanan pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini belum ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan tatkala janin ada di dalam plasenta ataupun ada di dalam rahim sang ibu. Sampai sekarang diberikan makanan dari cara yang begitu rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rabb yang memelihara kita dan memelihara seluruh alam semesta. Dan dari sini kita semakin tenang dengan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa? Karena Allah yang memelihara kita. Dan Allah yang memelihara kita tidak akan kekurangan rezekinya, nikmatnya kepada kita. Coba perhatikan beberapa ayat yang membuat seseorang tenang ketika dia mengenal Allah Ar-Rabb. Di antaranya surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya? Maka tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Lihat lagi di dalam surat Hud ayat 6 yang membuat hati kita tenang dalam urusan rezeki, harta, makan, minum. Karena yang memelihara kita, yang Rabb kita adalah Allah. Yang memelihara kita dan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Artinya, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana rezeki tersebut. Ya, kullun fi kitabin mubin. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfuz. Coba perhatikan ayat ini tafsirannya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Abdullah bin Abbas mengatakan ketika Allah berfirman, Allah mengetahui mustaqarraha, Allah mengetahui tempat berdiam binatang tersebut. Artinya Allah tahu di mana binatang tersebut cocok untuk berdiam. Wa mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat penyimpanannya. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah mengetahui haitsu tamut, mengetahui di mana binatang tersebut mati. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas. Penafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah, Allah mengetahui di mana binatang tersebut berdiam, maksudnya adalah fir rahim, binatang tersebut berdiam di dalam rahim. Wa mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat penyimpanannya, maksudnya adalah fis sulb, yaitu di dalam tulang sulbi, sebagaimana yang terjadi pada binatang ternak. Nah, ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang tenang dalam urusan harta rezeki karena Allah yang menjamin rezekinya. Ya, tidak ada makhluk melata. Kalau seandainya makhluk melata dijamin oleh Allah, maka manusia lebih lagi dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena manusia kedudukannya lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk melata, dibandingkan hewan-hewan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan manusia, dan kami utamakan mereka dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk melata dari hewan-hewan saja dijamin rezekinya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah manusia berarti lebih dijamin lagi rezekinya. Nah, ini menunjukkan kita semakin tenang dengan kehidupan dunia, harta, jangan takut. Ya, kemudian lihat lagi di dalam surat Yunus ayat 3. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut maksud saya. Al-Ankabut ayat 60. Ini ayat lebih luar biasa lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim." Yang artinya, dan tidak ada makhluk melata yang membawa rezekinya. Enggak ada. Tidak ada yang makhluk melata menciptakan rezekinya sendiri, tidak ada. Allah yang memberikan rezekinya. Wa iyyakum, dan memberikan rezeki kepada makhluk melata tersebut dan kepada kalian wahai manusia. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Masukkan ke dalam hati, agar asal kita taat kepada Allah, maka niscaya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya, kita bukan orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Allah, yang mana senantiasa dia terlalu berpikiran dengan lahiriahnya, kekuatan manusianya. Nanti besok saya makan apa, anak saya makan apa, istri saya makan apa, kemudian saya dapat dari rezeki dari mana, suami saya nanti dapat rezeki dari mana. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toh buktinya sampai saat ini dia masih hidup dengan sehat puluhan tahun, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Bukankah itu bukti nyata bahwasanya ayat-ayat tadi benar-benar membuat kita lebih tenang semestinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus untuk ditanamkan kepada diri kita agar kita lebih tenang dengan perkara rezeki, agar kita lebih nyaman menghadapi kehidupan. Begitu juga tanamkan kepada anak istri kita bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala perkara rezeki. Maka jangan takut. Ya, sebagian manusia yang takut akan rezeki, nanti saya besok makan apa, suami saya bekerja di mana. Ini sebenarnya adalah dia kurang kuas, kurang yakin dengan kuasa Allah. Dia kurang yakin dengan ayat-ayat tadi. Surat Hud ayat 6, surat Al-Ankabut ayat 60. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan, kita belajar ma'rifat, belajar akidah, tapi juga belajar menata hati. Sehingga ilmu akidahnya benar-benar merasuk ke dalam hati kita. Orang yang bertauhid, semakin dia bertauhid, semakin dia hidupnya lebih tawakal kepada Allah Jalla fi'ula. Taib. Kemudian penulis mengatakan, nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah lah yang Rabb, yang memelihara alam semesta, maka penulis mengatakan wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Ma'budi artinya adalah sesembahanku. Walaisa li ma'budun siwa, tidak, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, yang Rabb, maka Allah lah yang paling pantas disembah. Ini selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Kita sholat hanya kepadanya. Kita puasa karena memenuhi perintahnya. Kita berzakat, berhaji karena memenuhi panggilannya, menuruti perintahnya. Hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Timbul pertanyaan, kenapa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi? Jawabannya tadi yang kita pelajari. Karena hanya Allah satu-satunya yang apa? Yang Rabb, yang memelihara, yang mengatur, yang berkuasa. Ya. Ini yang merupakan hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Penulis sisi mengatakan, "Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa." Dialah Allah sesembahanku. Aku tidak memiliki sembahan selainnya. Kenapa Allah sembahan kita? Dan kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Kenapa hanya Allah yang kita berdoa kepadanya? Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat Jibril. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita berdoa kepada orang mati yang ada di kuburan. Tidak boleh kita berdoa kepada jin, minta perlindungan, minta pertolongan, minta perlindungan dalam keadaan yang sempit. Isti'anah, istighasah, isti'adah. Tidak boleh kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena jawabannya apa? Allah adalah Ar-Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala yang Rabb. Maha memelihara, maha pengatur, maha berkuasa. Tidak ada sembahan kita selain Allah. Karena Allah satu-satunya yang Rabb. Dan itu saling berkaitan. Di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan. Nanti akan saya contohkan. Ya. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Allah kita sembah karena Allah Rabb. Allah Rabb, maka wajib kita menyembah hanya kepadanya. Ya. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa Anda menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah Rabb. Ya. Ketika Anda meyakini bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya, maka saya wajib menyembahnya kepada Allah. Berkaitan satu dengan yang lainnya. Berkaitan satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan sekarang. Ayat surat Yunus ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu." Perhatikan ayatnya. Zalikumullah Rabbukum fa'budu. Lihat, itulah Allah Rabb kalian. Apa terjadi Rabb tadi? Memelihara, mengatur, berkuasa, itulah Rabb kalian. Ya. Kalau kita meyakini Allah Rabb satu-satunya, maka fa'budu. Sembahlah Dia semata. Ini yang saya sebutkan bahwa apabila ada orang yang meyakini rububiyah Allah, Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa, maka wajib baginya beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, hanya kepada Allah satu-satunya. Kalau dalam bahasa akidah seorang, para ulama sering mengatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah mempunyai rububiyah, Allah Ar-Rabb, Maha Pemelihara, Maha Pengatur, Pencipta, Berkuasa, maka wajib dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, siapa yang beribadah kepada Allah yang melakukan uluhiyah, ya, yang melakukan tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang kita sholat, ruku, sujud kepadanya, maka berarti secara tidak langsung dia sebenarnya sedang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Lihat ayatnya ini, selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita kaum muslimin tidak menyembah salib? Karena salib bukan roh. Paham? Kenapa kita kaum muslimin tidak menyembah sapi? Karena sapi bukan roh. Dia marbu. Dia diciptakan. Dia bukan pencipta. Kenapa kita kaum muslimin tidak menyembah matahari? Padahal matahari lebih besar dari bumi. Sekian juta kali. Padahal bumi bisa hidup salah satunya dengan sinar matahari. Kenapa? Kenapa kita tidak jadikan matahari sebagai sembahan kita? Karena matahari bukan Rabb. Selalu seperti itu kaedahnya. Zalikumullahu rabbukum fa'budu. Itulah Allah Rabb kalian, maka ibadahilah dia. Ya. Ayat ini surat Yunus ayat 3 sama dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Tidak pernah ada dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai 20 ayat belum ada perintah. Perintah pertama pada ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Lihat. Wahai manusia, u'budu. Ibadahilah, sembahlah. Ya, tauhid uluhiyah. Siapa yang disembah? Rabb. Rabbakum, Rabb kalian. Ibadahilah Rabb kalian. Selalu ada kaitannya. Kita beribadah kepada Allah karena Allah Rabb. Paham ini sampai di sini para ikhwah? Ya. Maka ini menjadi keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak akan pernah minta kepada selain Rabb. Ya, jangan pernah percaya kepada selain Rabb. Sehebat apapun kekuatannya. Misalkan sehebat dia bisa mengencingi mobil, kemudian mobil yang habis bensin, kemudian karena kencingnya mobilnya jalan, saya tidak akan pernah minta sama ente, karena ente marbut, ente adalah makhluk, bukan apa? Rabb, bukan Khalid. Ya, misalkan dia bisa mengetahui nama saya padahal belum pernah kenalan, belum pernah bertemu, tetapi bisa mengetahui, kita tidak akan pernah beribadah kepadanya. Kenapa? Karena dia bukan Rabb. Misalkan dia bisa hadir padahal sudah mati, ya, tapi selalu dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Kadang dilihat di Masjid Utsman bin Affan, kadang dilihat di Jakarta pada saat bersamaan. Hantu katanya nih. Maka kita tidak akan minta kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah apa? Dia bukan Rabb. Dia marbut. Dia bukan Rabb. Ya. Selalu ada kaitannya. Peribadatan, kenapa kita tujukan kepada Allah? Karena Allah Rabb satu-satunya. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan azan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim. Berbeda dengan orang musyrik, kafir Quraisy. Seorang muslim senantiasa meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Dan pada saat yang bersamaan, oleh karena itulah, maka akhirnya dia beribadah hanya kepada Allah. Sesembahannya hanya Allah yang Rabb tadi. Itu orang muslim. Kalau orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Mereka menetapkan Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, semua dedengkot-dedengkot kekafiran menyatakan bahwasanya Allah maha kuasa. Dan ayatnya banyak sekali yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Surat Luqman ayat 25. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah. Lihat. Mereka menetapkan rububiyah pada Allah. Ayat yang lain yaitu surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 38. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Jika engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan menjawab Allah. Tetapi beda dengan orang muslim. Kalau orang muslim meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, oleh karenanya mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, orang kafir Quraisy enggak. Mereka meyakini Allah maha pencipta, maha kuasa, maha memelihara, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya orang muslim dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikul Arab, orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa huwa ma'budi la ma'budun siwa." Dan dia, yaitu Allah, adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Enggak ada. Baik itu malaikat, makhluk yang paling suci diciptakan oleh Allah dari cahaya, ataupun para rasul, orang-orang saleh, makhluk-makhluk yang suci yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ataupun batu-batuan, atau apa saja, aku tidak beribadah, tidak menjadikan mereka sesembahan. Ya, yang aku jadikan sesembahan hanya Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kemudian penulis mengatakan, "Wad dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya, dalil yang kita sebutkan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama berpendapat ayat ini adalah ayat yang pertama dari Al-Quran. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama bukan dari Al-Fatihah, dengan dalil yang begitu banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Tetapi sebagian lain yang berpendapat bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Dan ini juga pendapat yang kuat. Ala kullin, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, penulis menyebutkan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah Rabb yang memelihara alam semesta. Oleh karenanya hanya Allah yang paling pantas diibadahi. Dalilnya ada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya di sini segala puji. Pujian dalam bahasa Arabnya adalah sanaun 'alallah ma'a al-hubbi wa ta'zim. Sanjungan terhadap Allah yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Itu namanya pujian. Jadi kalau orang memuji orang lain, sebenarnya dia menyanjung orang lain tersebut dengan kecintaan dan pengagungan. Dan itu tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Itu namanya pujian. Di sini disebutkan segala puji. Karena di dalam Al-Quran disebutkan alhamdu, ya. Lihat kata alhamdu. Alif lam di sini fungsinya adalah alif lam untuk istighraq namanya. Istighraq. Yang artinya alif lam yang menunjukkan kepada peliputan, pencakupan. Peliputan, pencakupan semua pujian. Ya, peliputan, pencakupan semua pujian. Ini namanya alhamdulillah. Makanya disebutkan segala puji. Ya. Alhamdulillah. Alhamdu tadi sudah kita sebutkan, hamdu artinya sanaun bitta'zim ma'at-ta'zim walhub. Sanjungan yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, itu namanya pujian. Nah, ini semua segala pujian lillah. Lillah di situ ada dua, lam dan Allah. Lillah sebenarnya ada dua, lam dan Allah. Lam di sini maksudnya adalah lam lil istihqaq, yang artinya kepemilikan. Maksudnya adalah segala pujian hanya milik Allah. Makanya kalau kita artikan dengan arti yang baik, maka maksudnya adalah segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, alhamdulillah sudah kita pelajari lam tadi adalah lam istighraq untuk peliputan, mencakupan semua jenis pujian, apapun itu. Kemudian lillah lam plus Allah. Lillah li, ya. Lam di sini fungsinya adalah kepemilikan. Kalau kita terjemahkan segala puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah, ya. Kenapa kita beribadah kepada Allah dengan memuji Allah? Karena Allah apa? Rabb. Rabb al-alamin. Rabb alam semesta. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memuji Allah disebabkan dengan dua sebab. Yang pertama, karena melihat kesempurnaan Allah. Melihat ciptaan Allah yang maha sempurna. Melihat sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Melihat nama-nama Allah yang maha sempurna. Maka kita memuji Allah. Ya. Sebab yang kedua, kita memuji Allah karena mendapat nikmat dari Allah. Dapat harta, dapat istri, dapat anak, dapat rumah, dapat uang, gaji, maka kita puji Allah. Ini sebab-sebab kita memuji Allah. Ketika melihat kesempurnaan Allah dan ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya kita katakan segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-alamin semesta alam. Al-alamin adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu semesta alam. Nah, ini membantah keyakinan akidah Ahlussunnah, akidah wahdatul wujud yang menyatakan bahwa Allah dan alam semesta adalah Allah. Allah dan semua alam semesta ini adalah Allah. Ini membantah keyakinan ini bahwa Allah adalah Rabb al-alamin, alam semesta. Makanya penulis di sini mengatakan kullu ma siwallah alam. Segala semua yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Artinya saya manusia termasuk daripada alam tersebut, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, itulah dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa penulis menginginkan kepada kita bahwa pengenalan terhadap Allah yang pertama kali adalah mengenal bahwa Allah itu Ar-Rabb. Dan kalau Allah itu Ar-Rabb, maka Allah yang paling pantas untuk diibadahi, disembah. Ya, selain Allah tidak pantas disembah karena bukan Rabb. Ya, wallahu a'lam. Di tengah kita ada jamaah yang baru mengenal dakwah yang hak ini. Tolong jelaskan bagaimana cara beragama yang benar. Lalu mengapa tidak boleh sembarangan dalam belajar agama? Begini Pak, yang pertama sudah menjadi berita dari Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman akan ada, tidaklah dibangkitkan hari kiamat, hatta yultamasal ilmu anil asagir. La taqumus saah hatta yultamasal ilmu anil asagir. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai ilmu dicari dari orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kecil di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak berilmu agama tetapi menjadi ahli ilmu agama. Hanya modal misalkan peci atau surban atau jenggot atau jubah, padahal tidak faham ilmu agama. Dan ini banyak di zaman sekarang. Modal salamnya agak fasih sedikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi ustaz. Nah, ini jadi masalah. Ya, dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sebagai tanda di kiamat. Dan saya pesan, tidak semua yang bertitel ahli agama, profesor, tapi bukan profesor agama, bukan ahli agama. Secara akademisi ilmu bukan, ya, doktor, tapi dokternya dokter gigi dan dia tidak pernah belajar ilmu agama, bukan ahli agama, jangan dijadikan sebagai ahli agama. Nah, seperti itu. Kemudian juga hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. Kita harus yakin dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, enggak. Tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa dhallu. Maka ketika tidak tersisa seorang ahli agama pun, seorang alim pun, maka mereka akhirnya menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama. Orang bodoh tadi ditanya, karena ditanya malu enggak jawab, akhirnya menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat atas Pancasila. Bersalawat atas Nabi. Atas merah putih. Ya. Kemudian di tawaf, sa'i, nyanyi-nyanyi, zikir sambil dangdutan. Dangdutannya koplo. Ini benar-benar difatwakan oleh orang-orang yang tidak paham agama. Akhirnya keluarlah zikir-zikir yang karenanya sebenarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah keluar dari kota Baghdad karena zikir seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka itu satu. Jadi kita harus sudah tahu dan yakin bahwa nanti akan ada orang-orang yang mengaku ahli agama, dia bukan ahli agama. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan, lalu tata cara beragama yang benar bagaimana? Tata cara beragama yang benar adalah yang dijadikan sebagai sumber referensi adalah Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka referensi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini harus memerlukan pemahaman yang benar sehingga tidak terjadi salah paham. Maka dicarilah pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahaman saya kah? Pemahaman bapak-bapak kah? Atau pemahaman nenek saya di rumah? Maka pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang hidup di zaman Rasulullah, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kalau salah di zaman Rasulullah, langsung ada wahyu dari 7 petala langit membenarkan mereka. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali pada para sahabat. Al-Quran dan Hadis turun dengan bahasa mereka. Ya, mereka sudah dicap oleh Allah sebagai manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah. Dijamin surga. Kemudian dijamin manusia-manusia paling terbaik. Wali manapun kalah, mau wali kutub, wali badan, wali pasar kalah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kedudukannya manusia itu kedudukannya begini: para rasul, para nabi, para sahabat. Baru setelah itu manusia-manusia di bawahnya. Ya, makanya beragama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan Hadis dipahami oleh para sahabat Nabi. Nah, begitu cara beragama yang benar. Kemudian karenanya hati-hati belajar agama di zaman sekarang. Kita saja Pak, kita saja kalau ingin ke dokter, kita mencari dokter yang benar-benar handal di dalam mendiagnosa penyakit kita, kemudian memberikan obat yang memang cocok untuk kita, tidak sembarangan. Mau itu sakit gigi, mau itu sakit kepala, mau itu kolesterol, mau itu asam urat, mau itu gatal, maka harus ada dokter yang benar-benar kita pilih dengan teliti, tidak sembarangan. Nah, bagaimana kalau urusannya tentang agama? Maka harus lebih lagi benar-benar mencari. Dan itu warisan dari para nabi dan warisan dari para sahabat. Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang tabi'i yang belajar kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dinaka dinaka dinak. Innama huwa ilm, innama huwa lahmuka wa damuk." Jaga agamamu, jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Artinya hati-hati mencari ilmu, jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Ini warisan, warisan para sahabat, warisan para ulama-ulama terdahulu. Ada tontonan animasi yang diceritakan bisa mengendalikan air, api, tanah, air dan sebagainya, padahal hanya Allah yang berkuasa. Apakah boleh menontonnya? Maka jauhi. Ya, yang pertama, jenggotan enggak senapa melihat itu. Kada sopan kalau jenggot pian. ya. Itu tontonan kekanakan. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Wallahu alam. Apa hukumnya bisa mempercayai lembaga ahli yang menyatakan akan terjadi gempa di suatu daerah tertentu? Jazakallahu khairan. Lembaga ahli seperti BMKG, kemudian juga seperti ahli cuaca yang memperkirakan cuaca, gempa dan semisalnya, maka ini mereka berdasarkan sesuatu yang nyata, yaitu berdasarkan pergerakan tanah, berdasarkan pergerakan angin, jadi bukan sesuatu yang gaib. Jadi pertanyaan ini sebenarnya lari kepada apa hukum bertanya kepada tukang ramal. Apakah termasuk daripada bertanya tukang ramal adalah percaya kepada badan-badan yang memperkirakan gempa, cuaca dan semisalnya? Maka jawabannya, hukum bertanya kepada tukang ramal haram. Kenapa? Karena diancam tidak diterima sholatnya 40 hari. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu thalatun 40 lailah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bertanya kepada arraf, tukang ramal, lalu dia bertanya, ya, barang siapa mendatanginya lalu bertanya, bertanya saja, percaya enggak disebutkan dalam hadis itu, bertanya saja, mau percaya atau enggak bukan urusan, maka tidak diterima darinya 40 hari sholatnya tidak diterima. 40 hari sholatnya tidak diterima. Astagfirullah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian kalau sedangkan badan-badan yang memperkirakan adanya gempa, adanya cuaca, maka ini bukan sesuatu yang gaib, tetapi dia melihat dengan mata kasat adanya pergerakan angin dan sesuai dengan ilmu kebiasaan yang sudah berulang-ulang teruji. Tetapi ingat, itu hanya sebab. Tetapi dan makanya kalau seandainya ingin mengumumkan, disebutkan dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak Allah. Seperti misalkan perakiraan hujan hari ini di kota Banjarmasin, insya Allah di daerah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara tidak dapat, apalagi Barito Kuala tidak ada hujan. Misalkan seperti itu. Wallahu a'lam. Adakah orang yang meyakini sebuah benda yang bisa menyembuhkan seperti kalung kesehatan? Apakah termasuk kesyirikan? Sama hukumnya. Begini, ini lari kepada permasalahan jimat. Dan Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia termasuk telah melakukan kesyirikan. Syirik asghar apabila dia menggantungkan saja tanpa meyakini. Dia masih meyakini Allah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta. Dia cuma menggantungkan saja. Itu syirik asghar. Syirik akbar kalau dia meyakini kalung inilah yang bisa memberikan kekebalan, kesehatan, kemudian penglaris dan semisalnya. Itu syirik akbar. Ya? Baik. Sekarang apa hukumnya kalau seandainya benda tersebut yang dikalungkan itu adalah bisa memberikan kesehatan, melancarkan darah, menghilangkan kolesterol, menghilangkan asam urat, mungkin mau kayak itu. Ya, maka jawabannya satu, perhatikan ada tiga syarat boleh menggantungkan benda. Yang pertama, bahwa itu benda adalah disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan dalam Islam. Yang kedua, meyakini bahwa benda tersebut hanya sebab, sedangkan penciptanya adalah Allah, pencipta kesehatan, pencipta ini Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua terjadi atas takdir Allah, bukan karena benda tersebut. Nah ini dia. Jadi kalau seandainya benda yang dianggap kalau dikalungkan itu mendatangkan kesehatan, maka disyariatkan oleh Allah atau tidak? Apa bukti Ustaz disyariatkan? Apakah sudah teruji secara medis atau tidak? Ya, karena berobat disyariatkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah wa la tatadawaw biharam. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian, tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwa berobat boleh. Kalau memakai kalung itu teruji bahwa dia memang mendatangkan kesehatan, teruji, bukan hanya sekedar katanya isu, maka boleh kalau teruji. Kalau tidak teruji maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan itu banyak, masih banyak di Banjarmasin. Ya, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher untuk anak-anak kecil. Masih tidak? Banyak itu. Ya, ini tidak dibenarkan. Itu jimat. Dalam bahasa Arab namanya tamimah. Ya. Ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Orang yang mengakui Tuhan itu esa dan Yesus itu utusan Allah, Muhammad utusan Allah, namun belum menjalankan syariat Allah karena belum tahu atau masih mencari tahu apakah dia itu sudah Islam, maka jawabannya dia harus mengucapkan syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat tersebut. Di antaranya menyembah hanya kepada Allah, mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, mengakui Isa adalah Rasulullah, dan mengakui surga dan neraka benar adanya, nah, baru dia masuk Islam. Adapun belum, maka belum. Bagaimana cara bisa cara biar rumah tidak terkena sihir? Karena rumah saya kemarin ada rajah di teras. Tolong penjelasannya. Maka jawabannya, rumahnya dijalankan sabda Rasul yang berbunyi, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu seperti apa? Maka kata Rasul SAW kemudian mengatakan, iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat al-Baqarah, berarti dibacakan di dalamnya, dalam rumah tersebut, surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah, meninggal membacanya mendatangkan berkah dan meninggalkannya mendatangkan kerugian. Wala yastati'uhal batalah, surah Al-Baqarah jika dibacakan tidak akan ada tukang sihir yang bisa melawannya. Wallahu a'lam. Selain membaca surah Al-Baqarah, disolati salat sunnah, sering-sering dibacakan tiga surat utama pelindung diri, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihinna, tidaklah seseorang melindungkan diri dengan membaca tiga surat ini kecuali dia akan benar-benar terlindung. Apa maksud barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya, dan barang siapa yang jahil terhadap Rabbnya, niscaya dia akan lebih jahil terhadap yang selainnya. Maksudnya adalah bahwa orang ketika dia mengenal Allah, maka semestinya dia akan mengenal hakikat selain Allah. Itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik. Saya kalau kaget atau terkejut spontan mengucapkan Allahu Rabbi, apa kata-kata itu baik saja atau dilarang? Apakah kalimat itu bisa menjadi timbangan amal di akhirat? Yang pertama, belum ada amalan kalau kaget mengucapkan itu. Akan tetapi lebih baik dia mengucapkan subhanallah kalau seandainya itu sesuatu yang merendahkan. Kalau seandainya sesuatu yang memuliakan, maka ucapkan masya Allah, seperti itu. Wallahu a'lam. Mengucapkan alhamdulillah tersebut bagaimana agar membekas di hati kita? Maka jawabannya adalah, seorang ketika mengucapkan alhamdulillah, dia harus benar-benar melihat tiga hal. Pertama, lihat nikmat yang ada dalam dirinya. Yang kedua, lihat siapa pemberi nikmat tersebut. Yang ketiga, gunakan nikmat tersebut di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini ucapan alhamdulillahnya niscaya akan benar-benar membekas di dalam hatinya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.